Yosima Mondol. Susu itu sehat, bikin badan jadi kuat. Minum susu jadi gemuk. This is DJ Andre Mixer Manado. Please welcome Afro Revolution Remix. Yosima Mondol. Enak susunya. I'm Kiss Radio. Suara bodoh.